بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan المعنى الإجمالي معنى hadis tersebut, makna ayat tersebut secara global. Ya'murullahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yukhbiran nasa annahu basharun mithluhum fil bashariyati laysa lahu minar rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhabarkan kepada manusia bahwasanya beliau adalah manusia seperti mereka di dalam sifat kemanusiaan. Beliau tidaklah memiliki sesuatu pun dari rububiyah maupun uluhiyah. Wa innama muhimmatuhu iblaghu ma yuhihi Allahu ilaihi. Tugas beliau hanyalah menyampaikan apa yang Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada beliau. Wa ahammu ma uhiya ilaihi annal ma'bud haqqan ma'budun wahidun huwallahu. Dan perkara yang paling penting yang diwahyukan kepadanya adalah bahwasanya sesembahan yang hak adalah sesembahan yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. La yajuzu an yushraka ma'ahu ahadun fil ibadati. Tidak boleh disekutukan bersamanya siapapun di dalam ibadah. Wala budda minal masiri ilaihi fi yaumil qiyamati. Dan setiap hamba pasti akan kembali kepada Allah Azza wa Jal pada hari kiamat nanti. فَالَّذِي يَرْجُ النَّجَاةَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ يَسْتَعِدُّ لَهُ بِالْعَمَلِ الْخَالِصِ مِنَ الشِّرْكِ الْمُوَافِقِ لِمَا شَرْعَهُ اللَّهُ. Maka orang yang mengharapkan keselamatan pada hari ini, yaitu hari kiamat, dari siksa Allah Azza wa Jalla, ia mempersiapkan untuk hari tersebut, mempersiapkan diri untuk hari tersebut dengan beramal, ya ikhlas, murni dari kesyirikan, yang sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla syariatkan. Munasabatul ayati lil babi. Kesesuaian ayat ini dengan bab anna fiha al-amra bi ikhlasil amali min asyirki alladhi minhu riya'u. Bahwasanya di dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk mengikhlaskan amalan dari kesyirikan, yang di antara bentuk kesyirikan adalah riya'. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Al-ula yang pertama, anna aslad dini huwa ifradullahi bil ibadati. Bahwasanya pokok agama ini adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan ibadah. Al-thaniyatu yang kedua, anna riya'a syirkun. Bahwasanya riya' merupakan kesyirikan. Al-thalithatu yang ketiga, anna syirkal waqi'a minal musyrikina huwa syirku fil ibadati. Bahwasanya syirik yang muncul dari orang-orang musyrik adalah syirik di dalam ibadah. Al-rabi'atu yang keempat, annahu la yajuzu an yu'bada ma'allahi ahadun. لا من الأصنام ولا من الأنبياء والصالحين ولا غيرهم. Bahwasanya tidak boleh diibadahi bersama dengan Allah siapapun. Tidak dari kalangan patung-patung, tidak dari kalangan para nabi dan orang-orang saleh, tidak pula dari yang selain mereka. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى berfirman أنا أغنى الشركاء عن الشرك aku adalah yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang ia menyekutukanku padanya dengan yang selainku, maka aku tinggalkan ia beserta sekutunya. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan أنا أغنى الشركاء عن الشرك aku adalah yang paling tidak butuh dengan sekutu أي عن مشاركة أحد yaitu yang paling tidak butuh kepada disekutukan dengan siapapun. وَعَنْ عَمَلٍ فِيهِ شِرْكٌ dan paling tidak butuh kepada amalan yang padanya terdapat kesyirikan. أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِ menyekutukanku di dalam amalan tersebut dengan yang selainku أَيْ قَصَدَ بِعَمَلِهِ غَيْرِ مِنَ الْمَخْلُقِينَ yaitu memaksudkan dengan amalannya selain diriku dari kalangan para makhluk. Taraktuhu wa syirkahu, ay lam aqbal amalahu, bal atrukuhu lidhalikal ghairi. Yaitu aku tidak menerima amalannya, bahkan aku meninggalkan amalannya tersebut kepada yang selainku. Makna hadis ijmalan, makna hadis ini secara global, yarwi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla. Wahuwa ma yusamma bil hadithil kudsi, yaitu yang disebut dengan hadith kudsi, annahu yatabarra'u minal amali alladhi dakhalahu musyarakatun li ahadin biriyain au ghairihi. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla berlepas diri dari amalan yang masuk ke dalamnya persekutuan dengan siapapun, disekutukannya Allah dengan siapapun, baik dalam bentuk riya atau yang selainnya. Li'annahu subhanahu la yakbalu illa ma kana khalisan liwajhihi. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima melainkan amalan yang ikhlas karena mengharapkan wajahnya. Munasabatu dzikrihi fil babi, kesesuaian penyebutan hadis tersebut di dalam bab ini, annahu yadullu ala adami qabulil amal alladhi dakhalahu riya'un aw ghairuhu min anwa'i syirki. Bahwasanya hadis tersebut menunjukkan tidak diterimanya amalan yang dimasuki riya atau yang selainnya dari macam-macam kesyirikan. Ma yustafadu minhu, faedah yang bisa diambil darinya, al-ula yang pertama, at-tahdhiru. Minasyirki bijami'i askalihi, peringatan dari kesyirikan dengan seluruh bentuknya. Wa annahu mani'un min qabulil amali. Dan bahwasanya kesyirikan menghalangi diterimanya amalan. Al-thaniyatu yang kedua, wujubu ikhlasil amali lillahi min jami'i syawa'ibi syirki. Wajibnya memurnikan amalan dari seluruh noda-noda kesyirikan. Al-thalithatu yang ketiga, wasfullahi bil-ghina. Disifatinya Allah Azza wa Jalla dengan kecukupan, kekayaan, ketidakbutuhan kepada yang selainnya. Arabi'atu yang keempat, wasfullahi bil kalami. Disifatinya Allah Azza wa Jal dengan al-kalam, berbicara. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, dan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu', Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjali. Maukah aku khabarkan kepada kalian perkara yang lebih aku khawatirkan terhadap diri kalian di sisiku daripada al-masihud dajjal? Qalu bala. Mereka mengatakan tentu. Qala asyirkul khafiyu. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Yaitu seseorang berdiri lalu melakukan salat, kemudian menghiasi salatnya karena apa yang ia lihat berupa pandangan seseorang terhadap dirinya. Rawahu Ahmadu, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Hadis ini dihukumi dengan hadis yang hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami' As-Saghir wa Ziyadatih dengan nomor hadis 2607. Qala Asy-Syarih hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, akhwafu af'alu tafdhilin ay ashaddu khawfan. Akhwafu, isim berwazan af'al yang menunjukkan dilebihkannya satu perkara dari yang lainnya, yaitu bermakna yang paling aku khawatirkan. Al-Masihu sahibul fitnatil uzma. Al-Masih, pemilik fitnah yang paling besar, summiya masihan, li'anna aynahu mamsuhatun. Disebut dengan Masih, karena sesungguhnya salah satu matanya terhapus, yaitu buta sebelah. Aw li'annahu yamsahul arda, ay yaqta'uha bisur'atin. Atau karena ia yamsahul ardo, yaitu menempuhnya dengan cepat, pergi ke berbagai penjuru bumi dengan cepat. Ad-dajjalu kafi kathirud dajli, ay al-kadhibi. Banyak berdusta. Asyirkul khafiyu sammahu khafiyan, لِأَنَّ صَاحِبَهُ يُظْهِرُ أَنَّ عَمَلَهُ لِلَّهِ وَهُوَ فِي الْبَاطِنِ قَدْ قَصَدَ بِهِ غَيْرَهُ. Disebut dengan syirik yang tersembunyi karena sesungguhnya pelakunya menampakkan bahwa amalannya untuk Allah Azza wa Jalla